Kita goyang lagi bareng New Palapang Ramayana Maxton. Thank you. dengan cintanya. Aku tanamkan kesucian, tapi kau balas kepahitan. Ku angkat dari lumpur yang hitam, mengapa harus hitam lagi? Daripada lama-lama aku mati tersiksa. Kini ku sadari cinta kamu padaku. Hartalah semata yang engkau cari. Terima kasih bosku, semua bosku. Cinta yang sejati dan ketulusanmu, semuanya itu tiada kau. Baik putus saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Terima kasih Woken, terima kasih Mas Bos Monata. Daripada lama-lama aku mati tersiksa. Ya. Selamat siang Romantis Community.

bukanlah cinta, hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan, tetapi redup dan tiada bersinar. Terima kasih. Ku dengar alunan lagu bersenandung rindu, melodi cinta yang menggebu. Di dalam hati yang terpaku, Arko, terima kasih bos, matur suwun. Terima kasih. Dengan alunan lagu bersenandung rindu, melodi cinta yang menggebu. Di dalam hati yang terpaku. Terima kasih bos, nyumpa lama Arka, matur suwun bos. Alunan lagu bersenandung rindu, melodi cinta yang menggebu. Di dalam hati yang terpaku, akhirnya kasih pun tak sampai. Maafkanlah aku, maafkanlah aku, maafkanlah aku. Wow, mantap. Terima kasih. juga lagu ini ya. Terasa hangatnya malam penantian, masih teringat ikan setiap pengantin. Tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang gadis, hai si cincin putih. Sadari semua kenyataan itu, takkan mungkin aku mudah melepaskannya. Walau berat hati menguraikan isi, tapi berat pula berpisah dengannya. Karena cincin putih tulus pula cintanya. Curahkan cintamu padaku seorang lelaki yang telah beristri. Cincin putih sayang, apakah cinta ini mampu untuk bertahan atau hancur perlahan? Dan hanya menjadi kisah kita satu malam. Memang ku aku di antara kita jelas berbeda. Ku sadari semua kenyataan ini, takkan mungkin aku mudah melepaskannya. Walau berat hati menduakan isi, tapi berat pula berpisah dengan. Karena cincin putih tulus pula cintanya. Mencurahkan cintamu padaku seorang lelaki yang telah beristri. Cincin putih sayang, apakah cinta ini mampu untuk bertahan atau hancur perlahan? Dan hanya menjadi kisah